Ketika aku dan kau menjadi kita, itu sangat luar biasa. Keluarga yang tak ada bisa melawannya. Kalau aku tetap aku, itu ego yang tak terkalahkan. Hidup hanya sendirian, semua tentang aku. Kalau kau adalah kau, maka aku tak merasa satu. Kau tak peduli dan memperhatikanku. Tapi kalau kau dan aku sadar diri untuk bersama, mengubah identitas menjadi kita, bukankah itu indah? Karena kita bukan satu, kita bersama. Kita menjadi kuat, kita luar biasa. Bukankah itu menjadi tujuan hidup anak manusia? Mari kita mulai dari satu keluarga. Mari kita kembangkan menjadi satu anak bangsa. Dan akhirnya bisa kita wujudkan sebagai penghargaan atas sesama manusia dimanapun berada, apapun warna kulitnya. Aku dan kau harus menjadi kita. Itu yang diimpikan cinta antara pria dan wanita ketika mau membangun rumah tangga. Mereka mencari, bertanding untuk memilikinya. Tak mudah, tapi bukan tak bisa. Semoga kita punya cinta untuk hidup sebagai anak bangsa yang saling mencintai, bahkan mampu mencintai sesama dimanapun mereka ada. Jangan lupa, ketika aku dan kau menjadi kita, itu adalah anugerah. Bersama saya, Bigman Sirait.